tak menghangatkanmu. Aku pelangi, tak memberi warna di hidupmu. Aku sang bulan, tak menerangi malammu. Akulah bintang yang hilang di telan kegelapan. Aku hanya bisa mencoba mengalami.